السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات والمسلمين والمسلمات، demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan sore hari ini. Kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk terus menimba ilmu agama kita. Kenapa? Telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan yadrusul Islam kama yadrusu washyut thaw. Sesungguhnya ajaran Islam akan pudar dan akan terkikis, kama yadrusu washyut thaw, sebagaimana pudarnya warna pakaian kita yang berwarna-warni. Lebih-lebih zaman dahulu ya, kurang canggih teknologinya. Sarungnya bagus, warnanya begitu kena air, luntur. Jelas, Pak Ahmadnya nih, pahlawan kita nih. Masya Allah. Yadrusul Islam kama yadrusu washyut thaw. Ajaran Islam itu akan pudar. Bagaikan pudarnya apa? Warna pakai pakaian. Hatta la yudra ma siyamun wala salat. Saking pudarnya, orang akan tidak tahu apa itu puasa. Orang tidak akan tahu apa itu salat. Orang tidak akan tahu apa itu haji. Orang tidak akan tahu apa itu sedekah. Wa yusra 'ala al-kitab fi lailatin. Dan Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal ini akan diangkat oleh Allah hanya dalam jangka semalam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, tidak tersisa di muka bumi ini meskipun satu ayat. Mau yang dibuat di kaligrafi habis, mau yang ditulis pakai tinta emas habis, mau yang ditulis pakai besi, pakai tembaga, akan diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum itu tiba, para hadirin, mari kita belajar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengokohkan kita. Salam serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah rahmatullah azza wa jalla, kembali kita melanjutkan pada kesempatan sore yang berbahagia ini di dalam Kitabut Tauhid min Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab terakhir yang kita sebutkan, bab ma yajuzu min tafsir at-Taurat, bab menafsirkan Taurat dan kitab-kitab Allah azza wa jalla. Naam. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dikenal dengan julukan Bundar. قال حدثنا عثمان بن عمر telah menceritakan kepada kami Uthman bin Umar. قال أخبرنا علي بن المبارك beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ali ibn al-Mubarak. An Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir. An Abi Salamah, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman, salah satu fuqaha sab'ah, dalam salah satu pendapat tujuh ulama sahabat tabi'in yang pada mereka bermuara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Beliau berkata, "Kan ahlul kitab yaqra'una at-Taurat bil Ibraniyah." Ahlul kitab, mereka membaca Taurat itu dengan bahasa Ibrani. "Wa yufassirunaha bil Arabiyyati li ahli al-Islam." Tetapi ketika membacakan kaum muslimin, mereka menafsirnya dengan bahasa Arab. Jadi ketika dibacakan kaum muslimin, ditafsirkan dengan bahasa Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddiqu ahlul kitab, jangan percaya kepada ahlul kitab itu. Jangan percaya. Jangan percaya pada ahlul kitab. Wala tukadzibuhum, tapi juga jangan didustakan. Tapi apa kita ucapkan? Ucapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbih la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ucapkan seperti ini, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzilaina ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbab, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan apa diberikan kepada Nabi dari roh mereka, kami tidak membedakan satu sama lain di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Allah. Katakan seperti ini. Baik, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi maksud dari ahlul kitab dalam asar ini atau hadis ini adalah al-Yahud, bukan maksudnya Nasara. Karena di kota Madinah yang besar apa? Yahudi. Sudah disebutkan tiga kabilah besar yang ada di mana? Di kota Madinah, tiga kabilah besar. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nah, mereka kalau baca Taurat itu, Taurat diturunkan bukan dengan bahasa Arab. Tapi apa? Ibrani. Dan Allah sudah ngasih tahu kalau Taurat itu dirubah, yuharrifunal kalim am mawadhih. Mereka merubah kalimat-kalimat Allah. Dirubah ayat-ayat Allah, bayangkan. Ya. Orang Islam enggak berani merubah ayatnya, tafsirnya dirubah. Istawa, di atas, dirubah menjadi apa? Istawla, berkuasa. Yadullah, dirubah menjadi nikmatullah. Cocok Ibnu Qayyim mengatakan, ya, nunul yahud walamul jahmiyah. Yahudi pakai nun, jahmiyah pakai lam. Hittah, hint, hintah. Istawa, istawla. Itu siyad, sama saja itu. Ini merubah. Ya, kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla beritakan bahwasanya Taurat itu dirubah. Ada ditambah, ada dikurangi. Supaya sepakat dengan kemauan mereka. Maka kalau demikian halnya, apa kita bisa percaya tafsirnya? Bisa percaya kita terhadap translate-nya, terjemahannya? Ya bisa percaya kita. Dan di samping itu para hadirin, ngapain lagi baca Taurat kalau Quran ada kok? Bukankah Quran menghapus semuanya? Ya, wa muhaiminan 'alaihi aina sikhan li jami' ma qabla, menghapus semuanya. Kita sudah lengkapi kita dengan kitab Allah yang sampai Yahudi saja iri. Sebagaimana waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan kepadanya, kami tahu ada satu ayat turun pada kalian, sekiranya ayat itu turun pada kami ma'syaral yahud lattakhadna dzalika al-yawma 'ida, kami akan jadikan hari turunnya hari raya. Umar mengatakan, aku tahu ayat itu ketika Nabi berada di padang Arafah pada hari Jumat, itu al-yawma akmaltu lakum. Berarti apa? Yahudi tahu mereka gak sempurna. Nasrani juga demikian. Yang sempurna itu adalah Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya Isa turun kelak ikut syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Abi Syaibah dari hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Umar. Umar membawa beberapa lembar Taurat yang didapat dari halul kitab. Dibacakan kepada Nabi, Nabi marah. Kenapa? Umar mengatakan, oh ini ada yang baik nih katanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad ji'tukum biha bayda naqiyya. Aku bawakan kalian Islami putih bersih. Jangan tanya mereka Yahudi Nasrani itu. Kenapa? Mereka nanti jangan-jangan ngasih tahu yang benar, kalian mendustakan. Jangan-jangan mereka ngasih tahu yang dusta, mereka kalian benar? Benarkan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dipercaya. Nah, demikian juga masalah muamalah para jamaah. Kadang-kadang kita ini kita tinggalkan kaum kita, ya, kaum muslimin. Wah, di sini saja katanya, kenapa nih? Dia jujur nih meskipun dia kafir katanya. Iya, sekali dia jujur, tapi setelah itu kitabullah aja dimbak. Apa kita mau dijujurin juga? Ada yang jujur, iya. Ya, tapi ingat, kalau sama Allah dia enggak jujur bagaimana coba? Apa bisa kita percaya terhadap manusia? Ya. Dengan kekurangannya kaum muslimin, dia yang kurang bukan agama. Ya. Tapi luar Islam, memang apa? Agamanya sendiri dirusak. Kitabnya dirusak. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka. Nah ini dia para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Musa itu hidup, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, tidak ada jalannya lain kecuali Musa itu harus ikut aku. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Ini yang pertama. Hadis ini menerangkan berita-berita ahlul kitab atau berita-berita yang datang dari ahlul kitab ketika tidak ada pembenaran dari Islam, jangan dibenarkan. Dan ketika tidak ada pendustaan dari Islam, maka jangan pula didustakan. Berarti kalau ada pembenaran dari Islam, kita benarkan? Kita benarkan. Tapi yang menjadi patokan kita adalah Islam. Ketika ada pendustaan dari Islam, apakah kita dustakan? Kita dustakan. Ya, tapi pondasi kita adalah Al-Qur'an. Contoh, Isa dikatakan disalib. Islam mendustakan apa tidak? Mendustakan. Al-Qur'an jelas, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahu." Dia tidak dibunuh, tidak juga disalib. Walakin syubbiha lahu, dia diserupakan. Islam mendustakan, maka kita dustakan. Tapi nanti ada satu berita yang dibawa oleh mereka, tidak ada membenarkan, tidak ada mendustakan, ini sikap kita. Ini sikap kita. Ya, termasuk kaitannya dengan syariat. Ya, syariat. Kalau Islam membenarkan mereka, ya Islam yang kita ikuti benar. Islam menyalahkan, ya salah. Tapi Islam tidak membenarkan, tidak menyalahkan, maka apa? Kita pun tawakuf. Ini sikap kita. Tawakuf. Berhenti. Tidak membenarkan, tidak juga mendus. Tapi kita baca apa? Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna bi rabbihim. Dan ingat, ayat ini salah satu ayat yang dibaca. Ini salah satu ayat dibaca sunnah fajar digandeng dengan kuliah ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Baik, itu faedah pertama. Faedah kedua, apabila kitab Allah diterjemahkan ke dalam bahasa lain atau dialihbahasakan ke dalam bahasa lain, maka terjemahan itu bukan kalamullah, tetapi apa? Itu adalah terjemahan terhadap kalamullah dan berbeda dengan yang diterjemahkan. Adapun yang diterjemahkan apa itu? Kalamullah. Sekarang Al-Quran kita terjemahkan ke bahasa, apakah terjemahan bahasa Indonesia itu kalamullah? Bukan. Tapi yang kita terjemahkan apa? Kalamullah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan beda makhluk dengan khaliq. Beda sifat makhluk dengan sifat pencipta. Sifat makhluk, sifat Allah Azza wa Jalla adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sifat. Dan ini yang maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi Al-Quranul Karim atau kitab-kitab Allah, ketika diterjemahkan ke bahasa lain, maka terjemahan itu bukan kalam Allah. Ya. Dan ini makna yang diinginkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ingin menjelaskan hal ini. Nah, maka di sini dikatakan apa? Apabila orang Yahudi membaca Taurat, ya, atau dahulu Yahudi baca Taurat dengan bahasa Ibrani. Lalu dibacakan kaum muslimin dengan diterjemahkan. Dengan diterjemahkan. Maka ada dua sisi di sini para jamaah. Sisi pertama, ya, tadi dikatakan bahwasanya Taurat, Injil tidak aman dari penyelewengan. Maka kalau nyeleweng, apa bisa kita benarkan? Tidak bisa kita benarkan. Tidak sunyi dari apa? Pemalsuan. Apakah kalau palsu kita percaya? Ini satu. Kemudian yang kedua tadi, bahwasanya at-tarjamah ghairul mutarjam. Alih bahasa, translate, ya, berbeda dengan aslinya. Kalamullah Azza wa Jalla diterjemahkan. Maka terjemahan itu bukan kalamullah, tapi terjemahan dari kalamullah. Maka berbeda kalamullah dengan terjemahan. Itu sebabnya para ulama tafsir, ya, boleh para ulama kita mengatakan kitab tafsir Al-Quran, kitab tafsir boleh dipegang meskipun tanpa bersuci. Boleh dipegang. Kenapa? Karena tafsir itu bukan kalam Allah Azza wa Jalla. Berbeda ketika kita menyentuh Al-Quran langsung, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, namun lebih kuat, mesti berwudu ketika menyentuh Al-Quranul Karim. Baik, itu dia beberapa faedah dari hadis ini. Kita lanjut hadis berikutnya. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Murgharbal ibn Murahbal ibn Arandal al-Basri. Qala haddatsana Isma'il, telah menceritakan kepada kami Isma'il an-Ayyub dari Ayyub as-Sakhtiyani, an-Nafi' dari Nafi' maula ibn Umar, an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan seorang laki-laki Yahudi, wa mra'atin, demikian juga wanita Yahudi, qad zanaya, ya billah, keduanya sudah berzina. Faqala ma tasna'una bihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kalian lakukan kalau kaum kalian itu, umat kalian itu berzina? Apa yang kalian perbuat? Apa hukumannya? Qala nusakhimu wujuhahuma, kami coreng wajahnya. Pakai apa? Pakai bekas atau alasnya apa? Alasnya panci atau wajah yang hitam itu loh. Kosen. Ah, dilumuri wajahnya pakai yang hitam itu. Wa nukhzihima, dan kami hinakan mereka. La ilaha illallah. Ya. Jadi ini yang terjadi pada siapa? Orang-orang Yahudi. Baik. Ini nusakhimu juwahuma, kami hitamkan wajahnya dengan apa? Dengan kusyang itu atau dengan faham? Pakai apa? Arang. Ya. Dengan arang. Kemudian dihinakan. Bagaimana yang dihinakan caranya? Dinaikkan ke keledai, dikelilingkan. Ya. Kemudian apa? Mereka diikat satu di depan, satu di belakang, saling belakangi. Ini mereka lakukan cara menghukum para pezina di kalangan Yahudi. Lalu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala. Nabi bersabda, kul fa'tu bit Taurat, kul fa'tu bit Taurat fatluha in kuntum shadiqin. Lah, kalau benar itu hukumannya, tolong bawakan aku Taurat, bacakan aku Taurat itu kalau kalian jujur. Kalau ini hukuman bagi para pezina, dihitamin wajahnya, dilumurin darahnya, wajahnya dengan ya arang, kemudian dikelilingkan. Faja'u faqalu li rajulin mimman yardawun. Mereka datang kepada seorang yang diridhai dengan ya awar, ya awar, hai si buta sebelah, itu awar ya, iqra, baca, wa qara'a hatta intaha ila mawdhi'in minha, dia baca sampailah pada suatu ayat, fa wada'a yadahu alaih, ditutup pakai tangannya ayat itu, qala irfa' yadak, Nabi bilang angkat tanganmu, fa idza bihi ayatur rajm taluh, ternyata yang ditutupi itu adalah ayat rajam yang sangat jelas. Faqala ya Muhammad, inna alaihim al-hijarah. Lalu dikatakan, ya Muhammad, wajib kena batu. Wajib kena batu. Kenapa? Sudah menikah muhsan sama. Ya. Walakinna natakatamuhu bainana, tetapi kami sembunyikan. Kami tahu itu, tapi tidak cocok dengan hawa nafsu. Kami sembunyikan hukum itu. Fa amara bihima farujima, Nabi suruh rajam dia. Faraituhu yujani'u 'alaihi al-hijara, aku lihat si jantan ini, ya, si pelaki ini, dia yang menjagakan pasangannya. Dia yang menjadi tameng pasangannya supaya tidak kena batu. Ah, dihajar terus tadi. sampai mati. Karena ingat, seluruh tubuhnya menikmati zina itu, maka seluruh tubuhnya juga harus kena dengan batu itu. Jadi ternyata rajam ini bukan hukum apa? Hukum pada Al-Qur'an, tapi itu hukum pada apa? Taurat, itu juga hukum pada Injil. Maka ya, orang-orang yang dikatakan dirinya membela kebebasan dan semisalnya, dan mengatakan ajaran Islam keras, mengekang dan semisalnya, kita katakan bahwasanya ajaran Islam itu ajaran yang paling samaha, paling toleran para jemaah. Kenapa? Karena ada syarat-syarat orang bisa sampai ke itu. Kemudian apa? Kalau tidak seperti itu, bagaimana manusia? Karena tabiat manusia yang kuat memakan apa? Yang lemah. Maka mesti ada hukum. Kalau tidak, jadilah dunia ini rimba. Ya, baik. Ini dia para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa penjelasan dari hadis ini? Faedah yang pertama dari hadis ini, annal yahuda arafu annal haqqa fi dinil Islam wa fi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang Yahudi itu tahu yang benar para jemaah, dan tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak datang ke ulama mereka kalau mau berhukum yang benar itu. Kepada siapa dia? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak kasus. Banyak kasus mereka di Madinah selalu mendatangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu. Maka itu sebabnya mereka dikatakan maghdubi alaihim. Karena tahu yang benar tetapi tidak mau mengamalkannya. Maka Yahudi ini fasadul ilm. Ya. Baik. Ilmunya rusak. Kenapa? Karena tidak ada amalan. Nasrani fasadul amal. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Baik. Ada yang kedua. Wa fihi bayan. Hadis ini juga menjelaskan annal yahuda yuharrifuna at-taurata fi tatbiqihim. Orang-orang Yahudi itu menyelewengkan Taurat dalam praktik. Ya, ayatnya masih. Tetapi apa? Praktiknya, inilah bid'ahnya mereka. Ayatnya jelas, tapi praktiknya, ayatnya mengatakan rajam, tapi praktiknya apa? Ngitemin wajah. Ini mereka berbuat bid'ah juga dalam agama mereka. Ya, kita ayatnya Rahman arsy istawa, kita selewengkan Allah di mana-mana berkuasa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Hadis ini menjelaskan annal kutub as-samawiyah. Bahwasanya kitab-kitab langit yang asli yusaddiqu ba'daha ba'dha, satu sama lain saling membenarkan. Jadi tidak ada kitab langit itu satu sama lain saling mendustakan. Kenapa? Karena datangnya semuanya dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ini. Kalau benar kata kalian ini dihitamin wajahnya, apa kata Nabi? Kul, Nabi membacakan ayat, kul fa'tu bit-taurat fatluha in kuntum shadiqin. Kalau itu bawa kalau ke Taurat, baca dia kalau jujur apa yang kalian ucapkan. Maka ternyata dalam Taurat apa? Zina itu rajam. Nah, berarti apa? Sebagaimana dalam Islam zina itu dirajam, dalam Taurat zina itu dirajam, mereka apa? Satu samanya saling membenarkan. Faedah berikutnya. Wa fihi bayan anna tilawah ghairal matlub. Hadis ini menjelaskan membaca tentunya berbeda dengan yang dibaca. Membaca itu adalah perbuatan makhluk, yang dibaca adalah ucapan siapa? Ucapan Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalamullah, firman Allah adalah sifatullah, dan ucapan makhluk atau perbuatan makhluk adalah sifat makhluk. Faedah berikutnya, wa fihi bayan anna al-yahuda. Hadis ini menjelaskan orang-orang Yahudi, min adatihim kitmanul haqq fi ma khalafa hawa. Kebiasaannya suka menyembunyikan kebenaran kalau tidak sesuai dengan hawa. Nah, kita jangan seperti itu para jamaah. Nanti pas dalil yang menyerang kita, kita sembunyikan. Ya, atau dalil yang menyalahkan perbuatan kita. Aduh, pindah-pindah nih katanya, bukan kita yang punya nih. Baca kita ternyata Pak pas menjelaskan, wah ini daib ini. Daib semuanya. Oh, ini amalannya kelompok ini. Namanya dalil, orang Islam harus tunduk terhadap qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahud, mereka tuh suka menyembunyikan kebenaran kalau tidak sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Ya, sama kasus sebelumnya tentang pencuri. Nah, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mirip-mirip juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila idza saraqa fihim asy-syarif, ya, apabila orang yang mulia yang mencuri, sebagaimana disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ahlakal ladzina min qablikum," orang-orang sebelum kalian binasa, "annahum kanu idza saraqahum asy-syarif taraku." Kalau orang-orang mulia mencuri dibiarin. "Wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-had." Kalau yang lemah mencuri dihukum. Kalau bahasanya kita apa? Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas katanya. Ini gaya-gaya dahulu juga nih para jamaah. Allahu musta'an. Ya, ternyata bukan sekarang aja ini. Ya, sudah ada papu baluknya ini. Ya, sudah ada nenek moyangnya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Allahu musta'an. Jadi ini istilahnya aja baru, tapi hakikatnya apa? Sudah lama ini para jamaah. Itu dalam Sahih Bukhari para jamaah. Baik. Faedah berikutnya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anna ar-rajma fi az-zaniyah aw fi az-zani. Sesungguhnya rajam atau hukum rajam bagi para pezina, ia syariah al-munazzalah fil kutub as-samawiyah, dialah syariat yang turun di dalam kitab samawi. Dan ingat, fungsi adanya hukum rajam ini li hifdzin nasl, untuk menjaga keturunan. Karena sekarang zina merajalela waliyadzubillah. Dari satu sisi penyakit-penyakit yang tidak muncul sebelumnya muncul. Yang kedua, anak ini kemana disandarkan? Siapa bapaknya? Ya. Maka dalam Islam, ketika ada wanita hamil, ya, atau ternyata hamil, nikah dengan seorang laki-laki, bukan dia menggaulinya, ternyata nikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hentikan. La yasqi ahadukum zar'a akhihi. Enggak boleh seorang menyirami tanaman saudaranya, enggak boleh. Kenapa? Agar tidak tercampur nasab ini keturunan. Karena kalau sudah rusak keturunan, maka inilah ambang kehancuran suatu negeri. Islam yang datang menjaganya, ya, dengan nikah yang syar'i. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya kira demikian para hadirin yang bisa kita ambil habis dalam bab ini. InsyaAllah bab berikutnya, babu qala Nabi SAW al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil al-bararah wa zayinul Qur'ana bi-aswatikum, yang pintar pandai membaca Quran dia bersama malaikat-malaikat mulia, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.